إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ بَعْدُ Sebelum kita memasuki bab baru, babul imamah, ada beberapa perkara yang terkait dengan babus shufuf, bab tentang shaf. Yang pertama terkait dengan seseorang yang dia mendapati saf yang di depannya sudah dalam keadaan penuh. Saf yang di depannya sudah dalam keadaan penuh. Apakah dalam hal ini dia tetap berdiri di saf belakang walaupun sendirian, ataukah dia dibolehkan untuk menarik salah seorang yang ada di saf yang di depannya sehingga dia tidak sendirian, ataukah dia berdiri di samping imam, yakni dengan menerobos saf yang ada. Dan mungkin di antara antum pernah mendapati atau menyaksikan sebagian di tempat atau di sebagian ikhwah yang melakukan seperti ini. Baik, dalam permasalahan ini Syaikh Muzaimin rahimahullah pada kitab beliau Asy-Syarhul Mumti', beliau menegaskan bahwa pendapat yang benar bagi seorang yang mendapati kondisi ini adalah dia berdiri di saf belakang walaupun sendirian. Jadi dia berdiri di saf belakang walaupun sendirian. Sisi alasannya, karena ini ya, perkara yang mampu dia lakukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian semua kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Baik, beliau memberikan alasan karena jika dia menarik salah seorang yang ada di saf di depannya, ini menjadikan tidak sempurnanya saf yang di depannya tersebut. Dan jika dia hendak berdiri di samping imam, berdiri di samping imam, yang demikian juga ini akan memudaratkan, mengganggu makmum, apalagi kalau misalnya saf di belakang imam itu demikian banyak, dia harus menerobos sekian saf saja. Dan yang demikian juga tidak ada contohnya dari sunnah. Atas dasar itu, sekali lagi bagi yang memang sudah tidak memungkinkan untuk bisa masuk ke saf yang ada di depannya, dia berdiri saf belakang sendirian, dan ini yang mampu dia lakukan. Oleh karenanya pada kesempatan yang lalu juga sudah disampaikan apa yang menjadi pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah terkait perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat yang berdiri yang berdiri sendirian di saf terbelakang, kemudian diperintahkan untuk mengulangi salatnya, tiba kepada makna bahwa dia memungkinkan untuk masuk di saf yang ada di depannya, tetapi tidak dia lakukan. Berikutnya, dan ini tanbih untuk para ummahat, karena sebentar lagi insyaallah akan masuk ini hari-hari menjelang Id, khususnya pada pelaksanaan salat Idul Adha nanti. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan saf wanita, wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha, dan sebaik-baik saf bagi para wanita adalah yang paling akhir, paling belakang, itu yang terbaik bagi mereka. Dan yang paling jeleknya adalah yang paling awalnya, paling depan dari saf-saf para wanita. Dan sudah disampaikan juga bahwa para ulama memahami ini ketika tidak adanya hijab. Tidak ada hijab, maka berlaku demikian sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini, maka siapa yang dahulu untuk mendapatkan saf yang paling belakang, dia yang paling berhak untuk menempatinya. Oleh karenanya, bagi mereka yang datang belakangan, maka hendaknya mengisi saf-saf yang berikutnya yang di depannya, yang terkait dengan shufuf an-nisa, saf para wanita, sehingga jangan sampai apa yang sudah disiapkan oleh panitia, ini pengalaman dari yang belum lama berlalu, sebagian dari yang hadir baik kalangan ummahat inisiatif untuk menggelar tikar di jalan yang disiapkan untuk masuk ke musholla, dan tentu ini menyulitkan bagi para ummahat untuk masuk. Jadi kalau ingin mendapatkan saf paling belakang, maka hendaknya datang lebih awal, lebih dahulu. Kalau ternyata misalnya dapat bagian yang lebih depan, demikian yang menjadi haknya. Sehingga jangan sampai sekali lagi dalam upaya untuk mendapatkan saf yang utama, kemudian memudaratkan yang lain yang hendak hadir di dalam salat tersebut. Demikian pula terkait dengan bimbingan bagi mereka yang sedang mengalami halangan atau haid atau nifas, ya, untuk memberikan tempat bagi mereka yang akan sholat, ya, sehingga jangan sampai keberadaan mereka memutus-mutus shaf. Ini tidak dibenarkan yang demikian. Karena itu pada hadis Mu'atiyah, ya, beliau memberitakan terkait dengan para wanita yang sedang haid untuk yakni menyingkir dari musalla, artinya memberikan hak bagi orang-orang yang akan sholat untuk mendapatkan tempat. Baik, kita masuk bab berikutnya, babul imamah. Terkait dengan imamah, maknanya adalah ilafah atau keterkaitan antara imam, ya, dalam sholat berjamaah dengan makmumnya. Ya, terkaitan antara imam di dalam sholat berjamaah dengan makmumnya. Babul imamah. Al-hadithul awwal عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. Muttafaqun alaih. Hadis yang pertama pada bab imamah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, "Ama." Ya. Ama ini sama dengan ala. Ya. Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam. Yakhsha yani yakhaf. Tidakkah seseorang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, dia merasa takut? Ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himar, ra'sa himarin. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala mengubah kepalanya menjadi kepala himar, ya, kepala keledai. Atau yaj'ala suratahu surata himar, atau Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bentuknya yani seperti bentuk himar. Ini hadis yang pertama. Qala al-imam as-sa'di rahimahullahu ta'ala babul imamah qawluhu fi hadithi abi hurairah ama yakhsha alladhi tanpa tasjid, ya, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ila akhirih. Kata beliau, fihi tahrimu musabaqatil imami wa wujubul mutaba'ati. Di sini di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis Abi Hurairah, hadis yang pertama pada babul imamah, tahrimu musabaqatil imam, diharamkannya untuk mendahului imam. Baik, dan keharaman ini Jika kita perhatikan pada hadis terkait dengan yakni seorang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepala, baik dari posisi rukuk ataupun dari posisi sujud. Musabaqatul imam ya berlaku baik terkait dengan mengangkat ya, mengangkat kepala ataupun gerakan yang lainnya ya, seperti mendahului rukuk atau mendahului sujud ya, demikian juga terkait dengan hal-hal yang sifatnya qauliyah ya, yang zahirah ya, ucapan yang sifatnya nampak seperti takbiratul ihram ya, kemudian salam, ini yang sifatnya qauliyah. Jadi di sini ya hukumnya haram mendahului imam. Kemudian di sini juga menunjukkan wajibnya al-mutaba'ah, wajibnya mengikuti imam. Mengikuti, karena di sana ada juga ya, yang terjadi pada makmum, yakni muwafaqah, muwafaqatul imam, yakni membarengi imam ya. Jadi gerakannya bersama dengan imam, imam ruku dia ruku, imam bangkit dia bangkit. Baik. Nah, yang diperintahkan di dalam syariat ini adalah mutaba'ah ya, mengikuti. Namanya mengikuti, mengiringi, tidak bersamaan. Kemudian wa annal musabaqata min kaba'iriz dzunubi. Dan sesungguhnya mendahului ini gerakan ataupun ucapan yang dilakukan oleh seorang makmum yang mendahului imamnya, ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Kenapa demikian? Kata beliau Al-Imam Sa'di, li'annahu rattaba 'alaiha hadzal wa'id asy-syadid. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hadis ini beliau menggandengkan dengan akibat berupa ancaman yang demikian syadid, demikian keras terhadap pelakunya. Ya, ancaman yang demikian keras terhadap pelakunya. Ini Allah Subhanahu wa taala akan mengubah kepala pelakunya menjadi kepala khimar, keledai, atau mengubah wujudnya atau bentuknya menjadi wujud keledai. Dan ini ancaman yang sangat keras. Dan kita mengetahui di antara hal yang menunjukkan suatu pelanggaran masuk dalam kriteria dosa besar ya, di antaranya ketika datang ancaman dari asy-syari' dengan bentuk ancaman tertentu terhadap pelakunya. Di sini masuk dalam kriteria tersebut, yakni ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala mengubah kepala orang tersebut atau rupa orang tadi menjadi khimar. Kemudian wa munasabatu ja'alihi himaran min baini sa'iril hayawanat li'annal himara min abladil hayawanati. Dan sisi kecocokan Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau mengubah pelaku pelanggaran ini menjadi khimar, baik sebatas kepalanya ataupun wujudnya seluruhnya, tidak Allah Subhanahu wa taala ubah menjadi bentuk hewan-hewan yang lainnya, tapi ancamannya untuk diubah ya menjadi khimar menjadi keledai. Li'anna al-himara, dikarenakan himar atau keledai, min abladi al-hayawanat, termasuk dari paling bodohnya dari jenis-jenis hewan. Ya, oleh karena itu, ya, mereka orang Arab kalau mensifati orang yang dungu atau bodoh dengan panggilan ini, himar. Ya, kalau di kita kan apa ini? Ukbah. Kerbau ya, pelanga-pelongo, ayo, ya, kerbau seperti itu. Ini kalau di sini. Nah, kalau kerbau masih mending, bodoh, diam. Ya, kalau himar ini, ya sudah bodoh, banyak bicara. Ya, jadi murakab jahilnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Jumu'ah ya, menggambarkan tentang mereka orang-orang yang diberikan ya, kitab tetapi mereka tidak mengamalkannya, dan Allah menyatakan bahwa mereka sebagai orang-orang yang ya, mendustakan ayat-ayat Allah ketika tidak mengamalkan ya, apa yang telah mereka dapatkan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan mereka seperti himar. Ya, masalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kama salil himar yahmilu asfara. Ya, permisalan orang-orang yang dibebankan kepada mereka Taurat tetapi mereka tidak mau untuk memikulnya. Ya, tidak mau untuk mengamalkan kitab yang agung ya, yang telah Allah karuniakan kepada Nabi yang agung ya, dari kalangan Nabi Bani Israel, Nabi Musa. Maka keadaan mereka seperti keledai yang memikul kitab-kitab yang tebal di atas punggung-punggung mereka. Ya, kitab-kitab yang demikian tebal ya, bermanfaat isinya tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh mereka sama sekali. Fahuwa bisifati hadza li'annahu min abladin nas, maka orang yang seperti ini yang mendahului imamnya ya, maka kondisinya seperti sifat hewan ini, seperti keledai. Li'annahu min abladin nas, dikarenakan dia termasuk dari sebodoh-bodoh manusia. Termasuk dari sebodoh-bodoh manusia. Ya. Jelaskan oleh para ulama di antara bentuk kebodohannya ketika seseorang mendahului imam, ya, misalnya ketika ruku atau ketika sujud. Ya, bagaimanapun dia ya, mendahului imamnya pada sekian gerakan, toh dia tidak akan selesai dari sholatnya sebelum imamnya selesai. Ya. Sebelum imamnya selesai, bagaimanapun dia mendahului pada sekian gerakan, ya, maka dia tidak akan selesai dari sholatnya sebelum imam selesai. Oleh karena itu, apa faedah yang bisa dipetik dari mendahului imamnya, lebih-lebih ketika datang ancaman yang demikian keras dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sisi munasabah ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang melakukan hal ini dengan diubah rupanya menjadi keledai, dikarenakan orang ini ya sebagaimana keledai ya termasuk dari sebodoh-bodoh manusia. Dan dipetik faedah dari sini bahwa ya, sebagaimana Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi pada kitab beliau Ta'sisul Ahkam menunjukkan di antara faedahnya ya, imkanul masakh, al-masakh itu artinya diubah wujudnya fi hadhihi al-ummah, ya, hal yang sangat mungkin terjadinya, yakni diubahnya wujud, ya, manusia dikarenakan dosa atau pelanggaran mereka, ya, ke dalam wujud yang lain sebagaimana yang Rasulullah SAW ancamkan di sini. Dan hal yang demikian mungkin sudah kita lewati, kisah seorang muhaddits, ya, pada pelajaran Al-Qaulul Mufid. Masih ingat ya pelajarannya? Ya, di mana dia tidak pernah, ya, menyampaikan hadis dalam keadaan berhadap-hadapan dengan muridnya. Jadi pakai hijab begitu. Nah, sampai suatu ketika, ya, ketika dia melihat kesungguhan, ya, muridnya tersebut dalam menimba ilmu, ya, kemudian dia berkeinginan untuk, ya, memberikan ibrah kepada muridnya dengan apa yang terjadi padanya. Ya. Kemudian dia menyampaikan hadis ini, dan setelah itu, ya, dia menyingkap hijab tersebut, dan muridnya, ya, sang murid ini melihat apa yang terjadi pada gurunya, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengubah kepala orang tadi menjadi kepala himar. Baik. Jadi ini menunjukkan bahwa, ya, apa yang diancamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ini bukan perkara main-main, dan beliau, ya, ada seorang as-sadiqul masduq. Kemudian kalau ada yang bertanya, ya, kenapa kok tidak semua yang melakukan ini, atau mungkin berapa banyak yang melakukan ini, tidak diubah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala seketika itu rupanya menjadi keledai. Ya, semuanya, ya, kembali kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara penjelasan para ulama, bisa jadi secara rupa, ya, tidak diubah, tetapi kondisi hatinya Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti keledai, ya, tidak bisa untuk menampung ilmu, bodoh, ya, sebodoh-bodohnya. Dan ini tentunya, ya, lebih mengerikan lagi. Karena seperti tadi, ya, yang Allah Subhanahu wa taala ubah rupanya ketika dia syak, ragu terhadap hadis ini, sampai dia akhirnya melakukan, kemudian Allah Subhanahu wa taala ubah rupanya dan dia tersadar dengan itu, ya, dia keadaannya muhaddits, ya, dan ini artinya memberikan pelajaran bagi dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketika seorang diubah keadaan hatinya menjadi seperti keledai, waliyadz billah, kebaikan apa yang bisa diharapkan pada orang yang seperti ini? Dan ini uqubah yang tentunya lebih mengerikan, waliyadz billah. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, wa sannafa al-Imam Ahmad rahimahullah kitab as-salah bi hadha as-sabab li'annahu shalla fi masjidin fara'a qatrata musabaqatihim lil-imami fasannafahu wa bathahu. Al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau menulis kitab as-salah, kitab as-salah, bihada sabab, dengan sebab ini. Jadi menunjukkan dari sini, ya, bahwa para ulama ketika menulis kitab, ya, dikarenakan hajat yang ada pada umat, baik hajat itu terungkap dari lisanul maqal, ucapan mereka yang meminta kepada seorang alim untuk ditulis kitab tentang permasalahan tertentu, atau lisanul hal, keadaan, ya, yang menuntut untuk ditulis sebuah kitab. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika melihat keadaan yang terjadi pada manusia ini di zaman para ulama masih banyak, ya, ternyata keadaannya sebagaimana disebutkan oleh Imam Sa'di di sini, li'annahu shalla fi masjidin, di mana beliau pernah salat di sebuah masjid, fara'a kasrata musabaqatihim lil imam, ternyata beliau melihat berapa banyaknya, ya, yakni tindakan mendahului imam yang dilakukan oleh para makmum tersebut. Jadi lisanul hal, kondisi yang ada yang mendorong al-imam Ahmad ibn Hanbal untuk menulis kitab ussalah. Fasannafahu wa bathahu, maka beliau pun menulis dan membeberkan, menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang terkait dengan salat, ya, juga termasuk di dalamnya hal-hal yang terlarang bagi mereka untuk melakukannya, yakni mendahului imam di dalam salatnya. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, tanbihun, catatan, atau bisa juga dimaknai peringatan. Idza sabaqahu bi ruknir ruku' aw bi ruknai ghairi ruknir ruku' muta'ammidan batalat salatuhu. Jika makmum mendahului imam dengan rukun ruku', jadi contoh misalnya seorang, ya, melakukan gerakan ruku' sebelum imamnya ruku', atau dengan dua rukun selain rukun ruku', contohnya, ya, dia sujud mendahului imam, ini selain ruku' dan sujud termasuk apa nu? Rukun dalam salat tayyib. Kemudian dia bangkit dari sujud juga mendahului imam. Ya, bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, ini juga apa? Rukun di dalam salat. Muta'ammidan, dia lakukan itu dengan sengaja. Dia lakukan dengan sengaja, artinya di atas kesadaran. Ya, dengan niat, batalat salatuhu, maka batal salatnya. Jadi mendahului ruku' atau mendahului, ya, dua rukun selain ruku'. Hadzal masyhur min al-madhhab, dan ini yang masyhur dari mazhab al-Imam Ahmad. Jadi katakan di sini kalau min al-mazhab al-muallif, ini di sini al-Imam Sa'di rahimahullah termasuk di antara ulama Hanabilah, sehingga maksudnya ini yang masyhur di dalam mazhab Hambali. War riwayat tsaniyah, ada pun riwayat yang kedua, annahu idza ta'ammada as-sabq batalat salatuhu bi mujarrad as-sabq. Bahasanya jika seseorang salat menyengaja mendahului imamnya, maka batal salatnya semata mendahului imamnya. Semata mendahului, tidak harus pada ruku atau selain ruku dengan dua rukun. Walau lam yakun biruknin, walaupun apa yang dia lakukan mendahului imam ini bukan bagian dari rukun salat. Ya, contoh misalnya tasyahud awal, ya, duduk tasyahud awal, ya, ini bukan termasuk rukun, tapi masuknya apa? wajib. Ya, oleh karena kalau seorang terlupa, ya, maka bisa tertutupi. Ya. Jadi perkara yang wajib ini dengan sujud sahwi. Jadi semata mendahului, walaupun itu bukan rukun, bal ila rukmin, bahkan sesuatu yang merupakan gerakan kepada rukun. Wahada huwa sahih, dan inilah yang benar. Jadi Al-Imam Sa'di rahimahullah merajihkan pendapat lain dari Al-Imam Ahmad, ya, yang menyatakan secara umum, ya, bahwa seorang makmum jika mendahului imamnya pada perkara rukun atau bukan rukun, atau suatu gerakan menuju rukun, maka jika ini dilakukan dengan sengaja, menjadi batal salatnya. Wahuwa ikhtiyaru syekhil Islam, dan inilah pendapat yang dipilih oleh syekhul Islam, ya, pendapat yang menyatakan secara umum siapa saja yang dengan sengaja mendahului imamnya, baik dalam gerakan yang itu merupakan rukun ataupun bukan rukun, atau menuju rukun, maka dengan kesengajaannya itu batal salatnya. Kemudian wa amal jahilu wassahi wan nasi, adapun seorang yang jahil tidak mengerti hukum, ya, jahil tidak mengerti hukum, wassahi wan nasi, dua-duanya sama, lupa, ya. Fa innahu idza sabaqa imamahu bi ruknir ruku' aw bi ruknaini ghairi ruknir ruku', jika dia mendahului imamnya dengan rukun ruku', artinya dia ruku' mendahului imam, atau dua rukun selain rukun ruku', tadi saya contohkan misalnya sujud mendahului imamnya, bangkit dari sujud mendahului imamnya, walam yarji', dia lupa, ya, sehingga mendahului imam, dia tidak kembali hatta adrakahul imam, sampai imam mendapati gerakan dia, artinya dia tidak kembali ketika mendahului, ya, contoh misalnya dia ruku', ya, ternyata imam belum ruku', ya, ketika dia tidak kembali, ketika dia tidak kembali, maka, ya, sampai si imam itu ruku, dikatakan di sini batalat rak'atuhu, maka menjadi batal rakaat yang dia mendahului. Jadi rakaat yang dilakukannya itu tidak dihitung. Ya, kemudian waqamat allati ba'daha maqamahu. Ya, sehingga rokat-rokat yang datang setelahnya ini menggantikan rokat yang tadi tidak terhitung, sehingga nanti, ya, selesai dari imam salam dia harus menambah satu rokat. Ini yang dipandang, ya, oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah terkait dengan seorang yang jahil yang tidak mengerti hukum atau lupa. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah pada Syarhul Mumti' pada pembahasan ini terkait dengan musabaqatul imam, beliau menyatakan kesimpulan dari permasalahan ini, was-sahih, kata Al-Imam Ibn Utsaimin, was-sahih annahu mata sabaqa imamahu aliman dzakiran fasalatuhu batilah bikulli aqsamis sabaki. Wah, yang benar, kapan seorang mendahului imamnya dalam keadaan dia sudah mengerti ilmunya, dalam keadaan dia sadar, maka salatnya batal dengan apa saja yang dia mendahului imamnya. Ini terkait dengan orang yang melakukannya dengan sengaja, baik perkaranya rukun ataupun bukan rukun yang dia mendahului imamnya. Kemudian kata beliau, wa in kana jahilan aw nasiyan, apabila dia seorang yang belum mengerti ilmu atau lupa dia lakukan karena lupa, tidak sadar ya. Mungkin bisa saja misalnya karena jauhnya dia dari posisi imam ya, menyangka imam sudah ruku, dia ruku duluan. Kata Syekh, fa salatuhu sahihah, maka salatnya jika ini terjadi mendahului imam terjadi karena jahil atau lupa, maka salatnya sah ya, salat yang dia ya mendahului imam tersebut, rakaat yang dilakukan itu sah. Illa ayyazula udhruhu, ayyazula udhruhu qabla ayyudrikahu al-imam, kecuali ketika udhurnya sudah hilang ya. Ketika udhurnya hilang, misalnya dia tersadar kalau dia mendahului imam, berarti udhur. Kalau dia lupa, maka hilang dengan ini, dengan tersadarnya. Kapan dia tersadar? Fa innahu yalzamuhu ruju'u, maka wajib baginya untuk segera kembali. Kalau dia mendahului ruku, maka setelah sadar kalau imam belum ruku, dia harus bangkit ya dari rukunya. Apa tujuannya? Liya'tiya bima sabaqa fihi ba'da imamihi, agar dia nanti melakukan ruku tersebut setelah imamnya. Sekarang kalau tidak dilakukan, fa in lam yaf'al aliman dzakiran batalat salatuhu. Jika dia tidak melakukannya dalam keadaan dia sadar sudah mendahului imamnya, dia ingat kalau ini terjadi pada dirinya, maka batal salatnya. Di sini beliau Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah tidak mengkhususkan bahwa yang batal itu pada rakaat itu saja, tetapi batal salatnya. Wa illa fala, jika tidak, artinya dia sama sekali tidak menyadari kalau telah mendahului imamnya atau tidak ingat sampai imamnya kemudian sampai pada gerakan yang dia mendahului ya, maka tentunya dia tidak batal sholatnya dan dia tidak perlu bangkit lagi karena sudah sampai pada gerakan yang di situ imam pada gerakannya. Tapi nilai bagi yang sadar untuk segera kembali sehingga mengikuti nanti gerakan imamnya. Baik. Beliau menghukumi demikian karena sesuatu yang terlarang dilakukan di dalam sholat ya, terlarang dilakukan di dalam sholat, khusus larangan di dalam sholat ya, kemudian seseorang melakukannya dengan sadar dan dengan di atas pengetahuan, di atas ilmu, maka ini menyebabkan batalnya sholatnya tersebut ya, menyebabkan batalnya sholatnya tadi. Kemudian tadi sudah disentuh tentang terkait dengan muwafaqatul imam. Kalau musabaqah jelas, sekarang bagaimana kaitannya dengan muwafaqatul imam? Jadi membarengi gerakan imam. Jadi imam ruku, dia juga ruku ya, tidak mengiringi. Maka Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ya, menegaskan bahwa orang yang melakukan yang demikian, dia telah jelek ya di dalam sholatnya, dikarenakan yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah mutaba'atul imam ya. Oleh karena itu tanbih bagi kita semua ya, supaya jangan sampai ya terjatuh ke dalam hal ini, walaupun tidak sampai mendahului tetapi membarengi imam. Saya ketika imam salam ya, dia juga sudah salam ya, imam belum bergerak dia sudah bergerak mundur ya dari shofnya. Ini bukan hal yang dibimbingkan di dalam syariat. Yang perlu untuk ditempuh oleh makmum adalah mengikuti imam. Wallahu ta'ala alam. Untuk pertanyaan insyaallah pada kesempatan berikutnya. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.